له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para pemirsa dan pendengar Radio Muslim Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Di antara nikmat paling besar yang harus kita sadari dan juga harus kita jaga adalah nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman, yang mana itu adalah nikmat yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Seandainya seorang hidup di dunia ini dia tidak memiliki kecuali hanya Islam dan iman dan akidah yang benar, maka dia adalah orang yang kaya di dunia ini. Tapi orang yang tidak ada dalam hatinya iman, Islam, dia memiliki dunia dan seisinya, maka sejatinya adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling miskin hidup di dunia ini. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kaedah ke-10 ataupun poin ke-10 daripada prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sebuah prinsip yang berbunyi memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis-hadis lemah, palsu dan mungkar. Maka dakwah salafiyah ataupun dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang paling gencar, dakwah yang paling semangat menjelaskan kepada manusia tentang hadis-hadis yang palsu, tentang hadis-hadis yang dhaif. Karena hadis adalah salah satu daripada sumber hukum Islam, salah satu daripada hukum sumber hukum Islam, dan sumber hukum Islam yang berupa hadis ini banyak, tidak semuanya itu valid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak terjadi pemalsuan di situ, ya, banyak juga terjadi penyalahgunaan dan sebagainya. Oleh karena itu, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala memunculkan di antara umat manusia ini orang-orang yang memiliki semangat dalam mempelajari ilmu hadis, ya, orang-orang yang memiliki semangat dalam menyampaikan hadis-hadis yang menyampaikan kepada masyarakat hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, untuk diwaspadai, ya, untuk dijauhi ataupun dihindari agar Islam ini tetap terjaga, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin terjaganya agama ini dari segala bentuk perubahan. Dalam firman-Nya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an beserta ajaran yang ada di dalamnya, sehingga juga termasuk hadisnya, maka dan kamilah yang akan menjaga agama ini. Nah, maka di antara bukti real daripada ayat yang Allah daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memunculkan para ulama yang mana mereka ini memiliki kemampuan menverifikasi hadis, ya. Mereka memiliki ilmu dalam masalah periwayatan hadis, ya, di dalam menilai mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Nah, konten dakwah yang seperti ini sangat penting, apalagi di negeri kita Indonesia, yang mana hadis dhaif dan hadis palsu itu belum banyak disadari ataupun belum banyak diketahui oleh masyarakat negeri tanah air ini, ya kan. Bahkan masih banyak tersebar di sosmed-sosmed ataupun di tulisan-tulisan. Dan ironinya lagi bahwa masyarakat Indonesia ini tingkatan ilmunya di dalam masalah, terutama masalah agama, apalagi masalah hadis, itu masih sangat rendah, ya. Sehingga mudah sekali mereka percaya begitu mendengar ada kata-kata nasihat yang kemudian ditambahkan Nabi bersabda, ya, atau kemudian ditambahkan ini riwayat siapa, ya, padahal itu adalah hadis-hadis yang dibuat-buat, ya. Maka yang seperti ini masyarakat tuh begitu mudah percaya, ya. Bahkan masyarakat itu cukup mendengarkan seorang dai ataupun kiai menyampaikan kalimat bahasa Arab, ya, kalimat bahasa Arab yang sebenarnya itu mungkin hanya sebuah pepatah, ya, bukan termasuk sabda Nabi, atau mungkin perkataan seorang pujangga ataupun seorang ulama atau ahli hikmah, ya, tapi mungkin barangkali penyampai ataupun dai tersebut tidak menjelaskan ini sabda Nabi atau bukan, maka itu bisa difahami itu sebagai sabda Nabi atau sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi ini yang mengucapkan adalah orang yang dia pandang berilmu, ya. Maka kesadaran untuk teliti dalam menyampaikan hadis, ya, kesadaran dalam teliti dalam menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangatlah penting. Ya, karena ini bagian daripada penjagaan terhadap agama Islam ini. Baik, hadis-hadis yang tidak valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bermacam-macam, ya. Yang pertama itu ada hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif itu hadis lemah, ya, hadis lemah. Tapi tidak didefinisikan secara bahasa begitu saja, tapi kita harus pelajari ataupun kita harus menyimak bagaimana definisi secara istilah daripada pengertian hadis dhaif ini. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis dhaif, hadis sahih. Hadis yang tidak terkumpul padanya ciri-ciri hadis yang sahih, ya. Dan juga tidak pula ada padanya ciri-ciri hadis yang hasan. Nah, ini pembahasan detailnya ada di ilmu hadis, ya. Adapun secara globalnya kalau hadis sahih itu adalah matasala sanaduhu, ya kan? Hadis yang diriatkan oleh hadis yang sanadnya bersambung, diriatkan oleh perawi yang dhabit, perawi yang kuat dan juga perawi yang adil, terbebas sanadnya dari segala cacat, ya kan? Seperti tadlis, seperti jahalah. Maksudnya tadlis itu apa namanya, ya? Tadlis itu misalnya perawi yang tidak jelas, mungkin mengganti nama atau namanya tertukar, ya kan? Atau bagaimana? Atau dia meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya guru padahal dia hanya mendengarkan dari gurunya, kan? Dan juga tidak ada ketidakjelasan biodata ataupun kredibilitas perawi yang menyampaikan. Nah, ini beberapa sifat ataupun ciri daripada hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak terpenuh di dalamnya ciri, sifat-sifat tadi. Berarti apa? Mungkin terputus sanadnya, bisa jadi terdapat cacat di dalam sanadnya, bisa jadi perawinya adalah perawi yang tidak kredibel, ya, dan sebagainya. Nah, inilah disebut dengan hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Nah, hadis yang lemah ini ada beberapa macam. Yang pertama ada hadis maudhu. Hadis maudhu ini hadis yang palsu. Maudhu itu artinya palsu. Nah, hadis palsu ini jelas dia tidak bisa diamalkan. Dia tidak bisa diamalkan walaupun itu berbicara tentang motivasi, ya, tidak bisa diamalkan. Kemudian yang kedua, tingkatan yang berikutnya adalah hadis yang lebih ringan daripada hadis palsu, tapi dia statusnya sangat lemah. Jadi dia tidak sampai dihukumi sebagai hadis palsu, tapi dia hadis yang kelemahannya itu keterlaluan. Ya. Hadis dhaif yang seperti ini, ya, disebut oleh para ulama ataupun dijelaskan oleh para ulama, sebabnya adalah karena di dalamnya ada orang yang dituduh melakukan tindakan dusta. Nah, para ulama hadis sepakat bahwa hadis yang seperti ini harus ditinggalkan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terlacak dia pernah melakukan kedustaan, baik itu ngobrol dengan temannya ataupun bagaimana dalam muamalah, ya, ataupun pernah meriwayatkan hadis yang dusta, nah ini jelas ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang sangat lemah. Kemudian menjadi kuat dengan adanya penguat, dengan adanya sanad penguat. Ya, penguatnya ini ada penguat itu disebut dengan syawahid. Syawahid bisa perawinya tidak terlalu buruk hafalannya misalnya, kan, atau syawahidnya itu berupa bisa ada jalur-jalur sanad lain yang menyampaikan pesan yang sama daripada sanad ataupun hadis tersebut, ya. Jadi banyak sanadnya dari jalur yang lain yang juga tidak terlalu lemah sanad tersebut. Nah, ini bisa menjadi bisa dinilai ringan ya, lemahnya dinilai ringan. Baik. Untuk jenis pertama dan yang kedua, yaitu hadis yang maudhu dan hadis yang dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah, ya ini tidak dapat dikuatkan dengan adanya mutaba'ah ataupun syawahid. Ini tidak bisa dikuatkan walaupun dengan adanya syawahid ataupun penguat, ya. Penguat secara sanad ataupun secara perawi. Maudhu dan juga hadis yang sangat lemah itu tidak bisa diamalkan sama sekali. Adapun jenis yang ketiga, hadis yang kedhaifannya lemah, dia bisa dikuatkan oleh sanad-sanad yang lain. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama apakah bisa diamalkan ataukah tidak, ya. Nanti insyaallah akan ada pembahasan tersendiri tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Para pemirsa Radio Muslim rahiman wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bicara tentang ancaman bagi orang-orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti berdusta atas nama orang lain, atas nama manusia biasa. Kalau dalam kehidupan normal, orang yang berdusta atas nama kita misalnya, maka kita merasa bahwasanya kita telah dipermainkan nama kita, ataupun kita telah dipermainkan untuk kepentingan dia, ya, yang barangkali bisa yang besar potensinya akan membahayakan kita, ya, atau akan mencoreng nama baik kita, ya. Kita tidak ridho dengan perbuatan tersebut, apalagi jika semakin tinggi martabat seorang kemudian namanya didustakan atau namanya dipakai tanpa izin, ucapannya dipakai tanpa, maksudnya disalahgunakan, ya. Maka tentu mudaratnya akan semakin besar, ya. Mudaratnya akan semakin besar. Rasa ketidakridoan, ya, ketidakrelaan terhadap tindakan tersebut semakin besar. Terlebih ini adalah manusia yang paling mulia martabatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ridho dengan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi ini bukan tindakan yang sepele, yang seperti itu, yang seperti ini, ya, mendustakan, berdusta membawa nama Rasulullah SAW ini bukan suatu hal yang sepele. Ini suatu hal yang sangat parah, ya, sangat tercela, ya. Maka tidak dibenarkan anggapan seorang bahwa dia mungkin meriwayatkan hadis yang dhaif, yang sangat lemah, ataupun dia mengarang-arang hadis sendiri dengan mungkin mendapat dari mimpi, ya, dapat dari mimpi ketemu Nabi SAW dan sebagainya. Nah, yang seperti ini bukan suatu hal yang sepele, ya. Mengarang hadis tujuannya untuk membela Islam sekalipun tidak boleh, membuat-buat hadis atas Nabi SAW kemudian tujuannya untuk membela Islam, nah, ini enggak boleh, tetap enggak boleh, ya. Karena kalau seandainya itu boleh, maka akan membuka, ya, hadis-hadis palsu yang lain, celah-celah yang lain yang itu akan mengotori, ya, akan menodai kemurnian daripada ajaran Islam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berdusta atas nama beliau. Beliau pernah mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta maka hendaklah diambil tempat duduknya di neraka. Berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan siapkan tempat duduknya di neraka. Artinya kalau tidak sengaja berarti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sengaja itu dia tidak tahu. Ternyata hadis yang dia sampaikan, hadis yang dia share, itulah hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Dia enggak tahu. Ya, mungkin karena dia tahunya hanya mengikut saja, ya, maka insyaallah dimaafkan. Tapi kalau bagi orang yang tahu, sadar bahwasanya itu hadis tidak ada jalur sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tahu itu adalah hadis yang dia karang sendiri atau dikarang manusia, maka ya inilah orang-orang yang terkena ancaman ini. Kenapa begitu keras ancaman Nabi SAW? Sampai Nabi SAW bilang, silahkan siapkan tempat duduknya di neraka. Karena ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW ini adalah, ini mempertaruhkan agama Islam, ya, mempertaruhkan kemurnian Islam, bukan hanya kehormatan pribadi. Kalau berdusta atas nama manusia biasa, mungkin itu nanti urusannya hanya kehormatan pribadi atau intansinya. Tapi kalau berdusta atas nama Rasulullah SAW, itu urusannya dengan apa? Kehormatan yang mulia Nabi kita SAW, ya, kemudian juga kehormatan agama Islam yang mulia ini. Ya, ini menunjukkan dosa besar ya, pemirsa, meriwayatkan ataupun menyampaikan hadis yang dhaif, padahal dia tahu itu hadis yang dhaif, dhaif yang sangat lemah dan hadis yang palsu. Nah, ini menunjukkan itu adalah perbuatan yang termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan dalam hadis yang lain, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan dia masuk neraka. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini na'udzubillahi min dzalik ya. Ancamannya sangat keras sekali. Di antara bentuk berdusta juga atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain meriwayatkan hadis-hadis yang palsu ataupun menyampaikan, menyebarkan hadis-hadis yang palsu padahal dia tahu, adalah juga memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan hawa nafsunya kemudian disampaikan kepada masyarakat. Maka ini termasuk daripada berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak mendapati orang-orang liberal, orang-orang yang membawa pemikiran ataupun pemikiran-pemikiran yang sesat, ya kan? Mereka menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan. Ya, tapi mereka tidak jujur dalam menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar ataupun panduan. Mereka hanya menjadikan hadis Nabi itu hanya sebagai tameng saja agar kesesatannya dapat tersebar di masyarakat muslim. Jadi tidak jujur menjadikan hadis Nabi sebagai nahkoda, tapi mereka ya mencari-cari dulu jalan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, pola pikir ataupun pemahaman yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, kemudian mereka mencari dalil, mencari hadis-hadis Nabi yang bisa disempret-sempretkan ya, bisa mendukung kesesatan yang dia bawa, pemikiran sesat yang dia cetuskan lalu dia sampaikan. Nah, yang seperti ini juga termasuk bentuk kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka berhati-hati daripada tindakan yang seperti itu ya. Bahkan inti daripada mendakwahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemahaman kita terhadap hadis tersebut. Maka jangan sampai kita salah faham, kemudian kita menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa terkena ancaman daripada hadis yang kami bacakan tadi. Nah, terus bagaimana tolak ukur bahwa pemahaman kita terhadap satu hadis itu sudah benar? Ya, maksudnya itulah pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Gimana tolak ukurnya? Ini sebenarnya pemahaman yang ini adalah sebenarnya jawabannya sangat panjang. Kalau kita mau jawab secara panjang lebar, dan itu memang itulah jawabannya, adalah dengan mempelajari ilmu usul fikih, ya, mempelajari ilmu bahasa Arab, mempelajari ilmu usul fikih, ya, yang di situ kita akan tahu kaedah-kaedah agama secara umum. Ya, maka pemahaman kita yang tidak menerjang, ya, tidak melanggar hadis dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan yang diingin Allah dan Rasulnya, lalu disampaikan kepada masyarakat, lalu dijadikan agama oleh masyarakat, dijadikan landasan oleh masyarakat nih. Ini juga diantara bentuk kedustaan atas nama Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentu saja ini berlaku bagi mereka yang menyengaja, ya, yang menyengaja. Adapun yang tidak sengaja, ya berarti dia berijtihad, ya kan? Asalkan terpenuhi dalam dirinya kriteria mujtahid, ya kan? Asalkan ada dalam dirinya karakter ijtihad mujtahid. Ya, dia sudah berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya. Artinya dia menyengaja untuk benar, tapi ternyata masih salah. Nah, ini beda, ya. Yang seperti ini bisa pahala, ya, atas ijtihadnya walaupun dia salah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajr falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim itu berijtihad lalu dia benar ijtihadnya itu, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Maksudnya dua pahala di sini, pahala ijtihad, kemudian yang kedua pahala dia sesuai pemahaman sederhana, yang namanya salah itu ya dosa, ya. Tapi ketika seorang itu tidak menyengaja untuk salah, dia sudah berupaya untuk benar dengan ilmu yang ada dalam dirinya, ilmu-ilmu agama yang ada dalam dirinya untuk memahami hadis Nabi, ternyata keliru, ya, dan dia sudah menyengaja untuk benar, maka ini dia tidak salah, ya. Dia tidak salah. Nah, yang salah itu adalah orang yang sengaja memahami hadis Nabi dengan pemahaman yang salah. Dia sadar akan tindakan tersebut karena ada kepentingan politik lah, atau kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, kelompok, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu itulah yang dinilai sebagai bentuk kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan berbicara tentang pendapat ulama berkaitan dengan pengamalan terhadap hadis dhaif. Tadi kita sudah sampaikan bahwa hadis yang lemah itu ada tiga tingkatan, ya. Yang pertama itu palsu, itu hadis yang hadis lemah yang paling parah. Itu sama sekali tidak diucapkan oleh Nabi dan tidak ada sanadnya, ini hadis palsu. Yang kedua adalah hadis dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Cirinya adalah diriwayatkan oleh perawi yang gemar berdusta, ya. Jadi ini ada sanadnya, tapi ternyata terdeteksi salah satu perawinya itu gemar berdusta. Siapa ustadz yang bisa mendeteksi seperti itu? Nah, ini para ulama hadis. Ini para ulama hadis. Perawi-perawi hadis itu semuanya ada datanya di dalam kitab, ya. Seperti misalnya ada buku At-Tahdzib itu kan, ada Tahdzib punya Imam Adz-Dzahabi, ya. Nah, itu menerangkan tentang status para perawi hadis. Dan kitab-kitab hadis yang lain yang berdasarkan, yang menjelaskan tentang rijal atau tentang jarh wa ta'dil, ya. Nah, jadi semuanya terekam di dalam kitab-kitab para ulama hadis. Dan ini di antara bentuk keistimewaan agama Islam, ya. Jauh sebelum teknologi ini berkembang, ya. Jauh-jauh sebelum kemajuan di dunia ini ada, Islam sejak 1400 tahun yang lalu telah membudayakan di dalamnya adalah, silakan cari kepada di agama lain, ya, tidak ada yang namanya sanad. Tapi dalam Islam sanadnya jelas. Di dalam hadis Nabi SAW sanadnya jelas. Bahkan jangankan hadis Nabi SAW, kitab-kitab para ulama saja sanadnya jelas. Ya, jangankan hadis Nabi yang itu sumber utama hukum Islam, kitab-kitab para ulama seperti Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sanadnya sampai sekarang ada. Dan orang yang meriwayatkan terus sampai detik ini ada terus. Apalagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya Islam ini benar-benar terjaga kemurniannya, ya. Apalagi Al-Quran, masya Allah. Al-Quran itu sanadnya sampai sekarang terus diwayatkan terus. Kalau hadis Nabi mungkin barangkali sudah berhenti di zaman Imam Bukhari dan yang lainnya, ya, karena sudah tertulis di dalam kitab. Tapi kalau Al-Quran sampai detik ini sanad masih terus bersambung, terus diriwayatkan terus, ya. Bahkan ada 7 versi. Ada 2 pendapat. Ini maksud yang dimaksud dengan hadis dhaif yang bisa diamalkan. Ini yang jenis ketiga, ya. Jenis yang ketiga, hadis yang tingkat kelemahannya itu tidak terlalu parah. Ciri tingkat kelemahannya tidak terlalu parah itu adalah ketika ada penguat dari jalur sanad yang lain yang mungkin sama-sama dhaif. Dari sanad yang lain yang sama-sama dhaif. Nah, ini inilah yang diperdebatkan ulama. Kalau yang dua tadi jelas fix, kita itu para ulama sepakat ditinggalkan. Nah, pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa hadis dhaif yang seperti itu tidak bisa diamalkan. Ya. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala. Ya, Demikian juga dikuatkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Tamamul Minnah fi Ta'liqi 'ala Fiqhis Sunnah. Bahkan Imam Albani mengatakan pendapat inilah yang benar dan saya tidak ragu akan kebenarannya. Ini pendapat yang pertama ya, hadis tidak bisa diamalkan sama sekali walaupun itu berbicara tentang motivasi ataupun targhib wa tarhib atau berbicara tentang fadailul a'mal ya, tentang keutamaan ataupun pahala-pahala melakukan ibadah-ibadah. Nah, ini tidak bisa diamalkan. Adapun pendapat yang kedua, dan pendapat inilah yang dipilih oleh penulis ya, sepertinya pendapat inilah yang dipilih oleh penulis buku ini yaitu Ustaz Yazid ya. Beliau hanya menyampaikan satu pendapat ini saja. Kemudian akan kami tambahkan bahwasanya ada pendapat yaitu tentang keutamaan-keutamaan amalan ibadah. Syarat yang kedua, hadis tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syariat. Ya, hadis tersebut berada di bawah kaidah umum syariat. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut tidak terlalu parah kedhaifannya. Syarat yang keempat, orang yang mengamalkan hadis tersebut tidak boleh meyakini bahwa hadis itu bersumber dari Nabi SAW. Tapi dia mengamalkan dalam rangka kehati-hatian. Tidak boleh dia meyakini ketika mengamalkan hadis tersebut bahwasanya ini adalah sabda Nabi atau ini adalah hadis dari Nabi SAW secara valid. Ya, tapi niat dia mengamalkan hadis tersebut adalah untuk berhati-hati, untuk kehati-hatian kalau-kalau hadis tersebut ternyata memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah empat syarat boleh meriwayatkan hadis dhaif berdasarkan pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini adalah kami lebih condong kepada pendapat yang kedua ini bahwa hadis dhaif yang terpenuhi empat syarat tadi dia bisa diamalkan. Ya, dia boleh diamalkan dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau menyampaikan perkataan yang sangat penting ya berkaitan dengan hadis dhaif ini bahwa intinya adalah kita dalam mengamalkan ataupun para ulama ketika memotivasi kita untuk mengamalkan hadis-hadis yang dhaif dalam dalam masalah fadailul a'mal yang terpenuhi empat syarat itu tadi ya, yang terpenuhi empat syarat tadi, mereka bukan berarti menganjurkan ya, bukan berarti mereka menilai bahwa pesan hadis tersebut menunjukkan pengamalan hadis tersebut, pengamalan terhadap perintah yang terkandung dalam hadis tersebut bernilai amalan yang sunnah ya, bernilai amalan yang dianjurkan, tidak. Karena hukum sunnah, hukum dianjurkan, hukum anjuran atau disebut dengan sunnah atau disebut dengan mustahab atau disebut dengan makruh, ini hukum syariat yang bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Dalil syar'i yang valid. Dalil syariat yang valid. Tidak bisa ditetapkan dengan hadis yang dhaif yang belum jelas validitasnya. Maka mereka menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk menjelaskan kepada masyarakat ini amalan yang sunnah, bukan. Dan kita yang mengamalkan juga tidak boleh meyakini bahwa ini sunnah, bukan. Ya. Tapi motivasi kita adalah kehati-hatian tadi. Motivasi kita adalah mencari motivasi, targhib wa tarhib. Hanya mencari motivasi saja dan juga untuk kehati-hatian. Bukan dalam rangka meyakini bahwa ini disunahkan, tidak. Tapi dalam rangka kehati-hatian dan mencari motivasi dari riwayat-riwayat yang barangkali bersambung ke Nabi SAW. Baik, inilah pendapat, kesimpulan pendapat ulama berkaitan dengan hadis dhaif ya. Berkaitan dengan hadis dhaif. Jadi ada empat syarat hadis dhaif itu boleh diamalkan. Yang pertama berbicara tentang fadailul a'mal. Yang dimaksud dengan fadailul a'mal itu adalah pahala-pahala ibadah ya. Seperti kalau dalam silaturahmi Nabi pernah mengatakan bahwa silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan mempermudah rizki. Kalau ini hadisnya sahih kalau ini ya. Nah, itu pahala yang seperti itu namanya fadailul a'mal. Kalau ada hadis dhaif yang bicara tentang pahala-pahala kayak gitu, ya itu enggak apa-apa diamalkan, ya, enggak apa-apa diamalkan asalkan terpenuhi syarat yang lain. Syarat yang kedua, an yakunal amal mundarijan tahta aslin ma'mulin bih. Isi daripada berada di bawah kaidah umum ataupun di bawah ibadah yang dijelaskan oleh hadis yang sahih. Di bawah ibadah yang dijelaskan, di bawah hukum yang dijelaskan oleh hadis yang sahih. Ya, misalnya ada hadis dhaif yang berbicara tentang keutamaan sedekah misalnya. Dan sedekah itu adalah ada dalilnya dalam Al-Qur'an, bahkan ada kan. Bukan ibadah yang baru itu kan. Dalam Al-Qur'an ada. Tidak ada dalilnya. Ternyata oh, 6 itu nanti mungkin barangkali jam 12 malam lah, atau mungkin pas duha lah. Ada 6 sholat wajib. Nah, ini enggak bisa yang seperti ini. Kenapa? Bertentangan dengan dalil yang sahih, bertentangan dengan kaidah umum syariat. Di dalam kaidah global kita, di dalam hadis, di dalam dalil yang valid dijelaskan ibadah sholat yang wajib dalam sehari semalam ya hanya 5. Nah, ini maksud daripada syarat yang kedua tadi ya. Dia harus berada di bawah dalil yang. Para pemirsa Radio Muslim rahimahullah wa rahimahumullah. Berikutnya kita akan pelajari ini bab yang terakhir yang terbahas di dalam kitab ini, dari pembahasan tentang memperingatkan kaum muslimin dari hadis yang lemah ataupun yang palsu ya. Poin yang ke-10 dari dakwah Ahlussunnah. Di sini dijelaskan tentang sebab-sebab pemalsuan hadis. Ada 7 sebab yang dijelaskan. Yang pertama adalah adanya kepentingan partai politik. Adanya kepentingan partai politik sehingga kemudian para pelaku politik kemudian membuat hadis-hadis Nabi, membuat hadis-hadis yang kemudian diatasnamakan Nabi, kata-kata mutiara kemudian di atasnamakan Nabi, nah untuk kepentingan politik. Nah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah upaya untuk memusuhi Islam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang zindik, orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, yang tujuannya merusak Islam dari dalam, lalu mereka membuat hadis yang berisi pesan buruk. Hadis tersebut berisi pesan yang buruk, walaupun dengan cara yang halus menyampaikannya ya. Tapi kalau ditadabburi menyampaikan pesan yang bengis, pesan yang buruk. Nah, ya. Untuk memunculkan aroma ya, ataupun memperburuk nama Islam ya kan. Ya, yang seperti ini juga terjadi, ini sudah terjadi. Yang ketiga ada adanya unsur fanatik terhadap kabilah, golongan, negara atau pemimpin. Sebab yang keempat adalah banyaknya para pendongeng, pembuat cerita-cerita dusta ya, banyaknya para pendongeng. Pendongeng-pendongeng yang biasa menyampaikan cerita-cerita yang dusta, ya, cerita-cerita rakyat yang mungkin tidak ada realitanya, ya, tidak ada realnya, ya, sehingga dia terbiasa menyampaikan kisah-kisah yang seperti itu, sehingga itu bisa mendorong dia untuk bermudah-mudahan juga berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi kalau dia sudah dikenal sebagai dai, ustaz, kiai, ya kan? Yang kelima, sangat menginginkan kebaikan namun tidak memiliki ilmu tentangnya. Dia punya semangat menyebarkan kebaikan ke masyarakat, punya semangat dakwah yang besar, tapi tidak punya ilmu. Dia tidak belajar, sehingga dia menyampaikan hadis yang palsu. Niatnya baik mungkin barangkali. Niatnya adalah untuk menyebarkan kebaikan. Niatnya untuk membela Islam. Tapi cara yang seperti ini tercela, ya. Cara yang seperti ini salah. Salahnya adalah tadi telah melanggar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berdusta atas namaku silakan masuk neraka, ya, atau silakan siapkan tempatnya di neraka. Salah yang kedua adalah kalau ini dibolehkan maka akan membuka celah-celah yang lain untuk berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agama ini akan tercoreng kemurniannya. Yang keenam, perbedaan pendapat dalam mazhab atau ilmu kalam. Perbedaan pendapat dalam mazhab, ya, bisa berbeda pendapat ini dalam mazhab fikih atau mazhab akidah, ya. Dalam mazhab fikih ataupun dalam masalah akidah, ketika perbedaan itu tidak disikapi secara objektif, ya, tidak dibangun secara ilmiah, perbedaan tersebut tidak ada motivasi untuk mencari yang benar mana, gitu kan? Pokoknya ngotot-ngototan, akhirnya terpaksa mencari hadis, hadisnya nggak dapat untuk menjadi dasar, membuatlah hadis-hadis palsu, dan ini terjadi. dan disuruh di dunia ini, ya. Dan yang namanya persatuan itu tidak identik dengan perbedaan pendapat. Maksudnya beda pendapat berarti enggak bersatu itu enggak. Ini maksudnya beda pendapatnya dalam masalah apa dulu. Kalau dalam masalah yang memang wajar terjadi perbedaan pendapat, itu enggak masalah. Tapi kalau perbedaan pendapat itu terjadi dalam ruang yang tidak wajar, ya, terjadi perbedaan pendapat, nah ini baru namanya perpecahan. Yang wajar contohnya dalam masalah fikih, mazhab-mazhab fikih. Nah, ini sudah ma'ruf. Ini sudah populer dari zaman sahabat sampai saat ini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ya. Sampai-sampai Imam Ibn Rushd menuliskan buku perbandingan mazhab yang terkenal yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasib, ya. Nah, itu menjadi kurikulum pokok di Universitas Al-Madinah di Fakultas Syariah, ya. Jadi kalau dalam masalah fikih silahkan, boleh berbeda pendapat dan itu bukan perpecahan, ya. Dulu di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, sahabat itu berbeda pendapat dalam menafsirkan sabda Nabi SAW yang berbunyi sallu la tusalli ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah, janganlah kalian itu sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampungnya bani Quraidah. Nah, ketika mereka sedang jalan, ternyata waktu asar sudah mau habis, kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin belum sampai kampungnya bani Quraidah. Nah, bingunglah, terjadilah perbedaan pendapat. Ada sebagian pendapat, sebagian sahabat yang tetap berpegang kepada sabda Nabi tadi. Pokoknya kita sholatnya di bani Quraidah walaupun sudah waktu asar sudah selesai. Ya, kemudian sebagian sahabat berpendapat, wah kita harus sholat sekarang, ini waktu asar sudah mau habis. Ya, karena mereka juga berdasarkan berdalil sabda Nabi yang lain, ya kan, tentang waktu sholat asar. Ya, akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, ketika kasus ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak mencela, Nabi tidak mengingkari. Ini masalah fikih yang seperti itu. Dalam yang tentang sof renggang. Misalnya dalam sof renggang ini kemudian dijadikan tolak ukur manhaj seseorang, nah, ini tidak tepat. Ya. Tolak ukur sudah tidak dewasa, tapi ada. Dan itu bukan identik dengan perpecahan dan tidak identik dengan manhaj. Ya. Ada beberapa anggapan yang muncul di masyarakat tentang sholat sof renggang ini. Bukankah sholat sof renggang berjarak seperti yang kita dapati di masjid-masjid saat ini karena pandemi ini? Tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Ya, tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Tidak pernah dilakukan di masa dulu. Tidak ada itu apa? Itu pembahasan inti mereka adalah di sanadnya, ya, di perawinya. Ya, ini pembahasan yang paling urgen di dalam ilmu hadis. Ya, ini di antara upaya para ulama dalam membentengi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pemalsuan. Yang kedua adalah lebih meningkatkan keseriusan dalam memperoleh atau mengecek dan memastikan kebenaran hadis, ya. Meningkatkan keseriusan dalam mengecek validitas hadis. Ya, kalau kita belum punya ilmu dalam hal tersebut, maka kita bisa taklid atau kita bisa ikut ulama yang memang kredibel dalam masalah tersebut. Kalau di zaman sekarang seperti Syekh Albani rahimahullah, ya, kalau kita membaca hadis Nabi kemudian di bawahnya ada keterangan disahihkan oleh Syekh Albani, maka itu sudah cukup untuk menenangkan, ya. Kemudian yang ketiga, mencari-cari serta memerangi kedustaan tersebut. Makanya banyak ulama yang menulis mengumpulkan hadis-hadis palsu di dalam satu buku, seperti Syekh Albani rahimahullah kan punya buku Al-Maudu'at yang isinya adalah ribuan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang palsu. Demikian juga para dai, para ustaz juga mengumpulkan hadis-hadis palsu yang yang terakhir adalah tentang pembahasan kita sebelumnya. Bahan yang pertama adalah berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, perkara bid'ah agama itu salah satu sebabnya adalah landas kepada hadis yang dhaif. Seperti amalan membaca surat Yasin sebelum orang meninggal. Ini kan ada landasannya, ada dalilnya, tapi dalil yang hadis yang dhaif. Kalau setelah orang yang meninggal maka enggak ada dalilnya sama sekali kecuali mungkin hadis palsu. Ya, ini kalau kita paksakan hadis ini bisa masuk. Tapi apakah demikian pemahamannya? Tidak demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan teknis jumlah tertentu terkait ibadah zikir la ilaha illallah, maka enggak boleh kita mengkhususkan dengan teknis tertentu. Itu termasuk kita membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang dijelaskan global oleh Rasulullah ya kita amalkan secara global, yang dijelaskan secara rinci ya kita amalkan secara rinci. Nah itu. Ya, jadi ini contoh kebid'ahan yang muncul karena kesalahpahaman, pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi. Nah yang keempat, bahaya yang keempat, membuka tembok pemisah dalam agama antara Islam dengan musuhnya. Ya, dengan adanya hadis dhaif dan palsu tersebut bisa menjadi celah ya bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam. Mungkin ada orang yang sengaja, orang munafik yang sengaja buat hadis dhaif ataupun palsu yang isinya adalah mencoreng nama baik Islam, sehingga musuh-musuh Islam memiliki angin segar untuk menjatuhkan Islam yang mulia ini.